semua mau jadi guru. Akibat kau makan sagu sampai samo dapat buru. Tinggal hambak di cemburu sampai tidur dengan sapu. Belum habis juga satu su tambah masalah baru. Pikir-pikir jalan pintas tengah malam cari miras. Biar badan jadi keras kurang sadar makan beras. Biar kata hujan deras mau buru terada napas ah. Besudah sudah timun terada bekal baru-baru cari tumbal. Mungkin koin silang akal bikin diri kayak sundal. Saya dengar saya terima jadi baper lapar mama. Tara jelas jadi malas kepala botak sudah panas. Tuhan sagu jadi saksi dan menuju koi basi. Main tinju pengen juara makan pinang mata bara. Ah bara sekali sudah atasi manis skill nanti mati. Biasa bulan baru, bulan baru, bulan baru. Kau mau duduk, kau mau cemburu. Biasa bulan baru, bulan baru, bulan baru. Kau mau duduk, kau mau cemburu. Coba pikir malu, jangan cuma main tinju. Pele sayang masa kau begitu. Coba pikir malu, jangan langsung ku cemburu. Sumpah kau pucar ratu, bukan lagu baru. Music.